Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد نعم عندك جميلكم يا جميل termasuk dari prinsip hidup jahiliyah atau sifat yang ada pada mereka, bahkan ini termasuk dari yang paling besar adalah yata'abbaduna bi'isyraqi as-salihin ma'allah. Mereka beribadah dengan menyekutukan orang-orang soleh fi du'aihim wa ibadatihim, dalam doa mereka dan ibadah mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka menyembah orang-orang soleh tentu tidak punya keyakinan, atau mereka tidak meyakini orang-orang soleh itu bisa mencipta, bisa memberi rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Lalu apa tujuan mereka menyembah orang-orang soleh itu dan dijadikan sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Nah, yaitu menjadikan orang-orang soleh itu sebagai wasilah perantara. Untuk apa? Perantara untuk apa ya Jamil? Mereka menjadikan orang-orang soleh itu sebagai perantara. Menyampaikan permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kata hukum Jamil, mereka menjadikan orang-orang soleh itu sebagai perantara tertunaikannya hajat mereka. Atau dengan bahasa Al-Quran apa ya Jamil? Agar mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Aynam alladhina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat-dekatnya. Baik, fadhal. Indak ya Yusuf. Alasan yang kedua, apa ada alasan yang lain sehingga mereka menjadikan orang-orang soleh bahkan dari kalangan nabiyyin, dari kalangan al-malaika, apakah ada alasan yang lain selain menjadikan mereka sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah tabaraka wa ta'ala? Mahu agar orang-orang soleh itu memberikan syafaat, ai pembelaan buat mereka di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Dekat dalil. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Tayfaddal. Mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Namun mereka mengatakan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, haula, mereka-mereka itu adalah pembela, pembela kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Haula isyufa'auna indallah. Kedua perbuatan mereka ini menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara, dan yang kedua menjadikan mereka sebagai pembela di sisi Allah. Allahu Jalla wa'ala menghukumnya sebagai perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Janibakal aisar ya Abdul Aziz, man. Janibakal aisar. Al-aisar. Naam, Ruwaifi. Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa kebaikan yang diperbuat oleh seseorang akan melahirkan kebaikan yang baru, melahirkan kebaikan yang keberikutnya. Ya, nilai dari kebaikan itu adalah kebaikan. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaannya Ruwaifi, kapan kebaikan itu akan melahirkan kebaikan? Kapan sebuah kebaikan yang dilakukan itu akan bisa menghasilkan, melahirkan kebaikan yang keberikutnya? Kapan? Dan kita tahu bahwa kejelekan itu akan melahirkan kejelekan yang keberikutnya apabila kita tidak menutupi kejelekan itu. Dosa akan melahirkan dosa yang keberikutnya apabila dosa itu tidak kita tutupi, kita tidak segera meminta ampun darinya. Nah, sekarang kebaikan itu akan melahirkan kebaikan pula. Kapan? Kif? Ana masam itu dijelaskan suaranya. Tal. Naam kul ya bunyi. Secara umum, membantu seorang muslim adalah kebaikan. Kebaikan ini akan bernilai kebaikan lagi, akan melahirkan kebagusan lagi di dalam hidup. Tentu ada hal yang harus diperhatikan. Tadi saya gambarkan kejelekan, dosa, kerusakan akan melahirkan dosa apabila dosa ini tidak segera ditutup, ai meminta ampun dan bertaubat darinya. Maka dosa ini akan melahirkan dosa yang keberikutnya. Sekarang semua jenis kebaikan, apakah berbuat baik kepada orang lain, berbakti kepada kedua orang tua, akan bisa melahirkan kebaikan lagi di dalam hidup ini. Kapan ya Ruwaifi? Kapan ya Bunai? Nah, ada yang akan membantu Ruwaifi dari satu kelas beliau. I'dad. Naam, had. Abna I'dad. Mana abna I'dad yang membantu Ruwaifi? Kapan kebaikan itu akan bisa melahirkan kebaikan? Karena satu kebaikan akan memanggil kebaikan yang lain untuk dikerjakan. Sebagaimana dosa apabila tidak segera ditutupi, maka dosa yang lain akan memanggil untuk dikerjakan pula. Mana anak Edad? Hah? Tidak ada yang berani. Kalau rijal akan mengatakan saya. Ternyata tidak ada rijal di anak Edad. Hah? Tidak ada rijal. Mana abna I'dad? Coba angkat tangan abna I'dad dulu. Saya mau lihat wajah-wajahnya rijal semuanya apa bukan? Mana? Tidak ada yang berani angkat tangan. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? 7. Ah, siapa? Minkum ya abnai. Saya bantu untuk menjawab, tapi di belakang jawaban ini akan ada pertanyaan lagi Ruwaifi. Siap? Atau memanggil teman-temannya semuanya? Hah? Ya. Oh, ta'alau ya abnai dad. Ruwaifi memanggil antum semuanya ke depan. Naam, ta'alu. Abna I'dad, Ruwaifi minta bantuan. Ta'alu. Naam. Oh, banyak, masya Allah ini. Tadi berapa orang yang angkat tangan, sekarang banyak. Masya Allah. Ruwaifi meminta bantuan. Ya, namun saya berikan dulu sebagai mukaddimah jawabannya. Dan di belakangnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi. kebaikan yang akan bisa melahirkan kebaikan itu adalah kebaikan yang makbulah indallah. Kebaikan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, paham? Tergambar, anak, bahwa kebaikan yang akan melahirkan kebaikan itu, di saat kebaikan itu makbul, diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Pertanyaan yang keberikutnya, Allah jalla wa ala mengatakan di dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla hanya menerima dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud di dalam ayat? Bahwa pengabdian, siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa di dalam ayat, yang pengabdiannya, pengamalannya, ibadahnya, kebaikannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Karena kelas iqdad, jadi pertanyaannya bentuknya lain, tapi sama jawabannya. Kalau saya tanya langsung berapa syarat ibadah diterima, akan cepat. Tapi sekarang saya mengajak. Allahu Jalla wa Ala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya menerima dari orang-orang yang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud oleh ayat ini al-muttaqin? Nah, satu, orang yang beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, tidak mengharapkan kecuali nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsantum. Jadi inilah dia kebaikan yang makbul, yang diterima makbulah di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kebaikan yang diterima inilah yang akan melahirkan kebaikan keberikutnya, yaitu amalan kebaikan yang dibangun di atas dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tafadhalu barakallahu fiik. Kita langsungkan hafizani wa hafizakumullah membaca hadis as-sadis wa thamanun, hadis yang ke-86, hadis yang ke-86 berbicara tentang tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam yang harus kita pegangi dalam semua hal, terlebih khusus yang beliau sebutkan terkait dengan manasik haji. Khudu anni manasikakum. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khudu anni manasikakum. Rawahu Ahmad wa Muslim والنسائي. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dariku, khudu anni, ambillah oleh kalian dariku manasikakum, praktik-praktik haji kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasnya jelas barakallahu fikum. Namun jikalau antum berangkat ke Baitullahil Haram, antum akan menemukan pemandangan yang sangat aneh. Ya. Barakallahu fikum dari pelaksanaan ibadah haji. Ibadah umrah tidak jauh bedalah. Ya. Dari pelaksanaan-pelaksanaan tatkala berada di Baitullahil Haram. Tatkala berada di Baitullah Al-Haram. Mari kita baca syarah beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, hadha kalamun jami'un istadalla bihi ahlul ilmi ala mashru'iyyati jami'i ma fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma qalahu. Kata beliau, ucapan beliau ini adalah jami', ucapan yang mencakup banyak hal, banyak perkara. Ahlul ilm telah berdalil dengan hadith ini dan hadith yang semisal atas disyariatkannya. Disyariatkannya semua apa yang telah diperbuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan untuk ditiru, untuk diikuti, diteladani. Wa ma qalahu, dan apa saja yang diucapkan oleh beliau. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sebuah catatan yang sangat penting. Sesungguhnya dengan ini kita bisa mendekatkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dan kewajiban kita, kewajiban kita muslimin terhadap syariat Allah Jalla fi'ula. Memperkenalkan kepada masyarakat awam kita, di saat atau untuk mendekatkan kepada hal demikian, mengungkapkan pertama kali syahadat Muhammad Rasulullah. Sebuah pengikraran dan persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah. Jadi hal ini yang harus kita tanamkan berulang-ulang kepada masyarakat kita, barakallahu fikum. Tentu sebagai utusan di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah, terlebih yang mengutus itu adalah Rabbul Izzah, Allahu Jalla fi'ula. Tentu barakallahu fikum, kita harus memiliki kesiapan iman, kesiapan mental, kesiapan zahiran wa batina untuk menerima apapun yang dibawa oleh utusan Allah Azza wa Jalla ini. Karena sebagai bentuk pengikraran kita, persaksian yang dalam, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, lalu baru kita mencoba untuk mendekatkan kepada mereka, menyentil mereka, mengingatkan betapa harus dihormati sebuah seorang utusan. Kalaulah Pak Presiden kita mengutus menteri, atau mungkin Pak Camat mengutus Pak Kepala Desa ke RT kita, tentu kita punya kesiapan untuk menyambut, menerima, barakallahu fikum, aturan-aturan yang dibawa, apalagi kaitannya dengan hanya gaji per bulan. Karena konsekuensi kalau sampean tidak taat, tidak mentaati utusan dari Pak Presiden, utusan dari Pak Gubernur atau Pak Bupati, konsekuensinya sampean akan dipecat. Kita akan dipecat dari tugas atau gaji. Barakallahu fikum. Sehingga orang-orang punya rasa ya khawatir kalau dunia ini dipenggal, dipotong, atau dicabut. Sehingga orang-orang punya kesiapan untuk menyambut utusan atasannya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mungkin menanamkan hal ini kepada mereka, menggambarkan, kita kembalikan. Kalau saja sedemikian perlakuan kita terhadap utusan sama-sama manusia, bagaimana lagi terhadap utusan Rabbul Izzah, utusan Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus lebih segala-galanya untuk kemudian menerima segala bimbingan, segala arahan, segala petuah-petuahnya untuk mendekatkan kepada kaum muslimin makna persaksian mereka yang dalam terhadap syahadat Muhammad Rasulullah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi hadis ini dan yang semisal akan beliau sebutkan memberikan sebuah makna disyariatkannya untuk meneladani, mengikuti semua apa yang beliau lakukan dan perbuat, dan apa yang beliau ucapkan. Fi hajjihi, dalam permasalahan haji beliau, wujuban fil wajibat, wajib dalam masalah-masalah yang wajib, wa mustahabban fil mustahabbat, dan yang hukumnya sunnah dalam permasalahan yang sunnah. Wa huwa nadhiru qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, ini sama, serupa, mirip ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Barakallahu fikum. Khudu anni manasikakum, ambillah dari diriku praktek-praktek haji kalian, ambillah, solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku solat. Perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Sesungguhnya ini juga sebagai hujah. Hadith ini, ambillah solat kalian, solatlah kalian sebagaimana melihatku solat. Hujah untuk mengembalikan urusan agama termasuk di dalamnya sholat kepada orang yang langsung melihat praktik Nabi SAW melaksanakan ibadah sholat. Itulah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga kita akan menjumpai nanti ucapan tabi'in yang melihat seorang sahabat dan cara sholatnya asbah, lebih mirip dan serupa dengan sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, fakama anna dhalika yashmalu juz'iyati sholati kulliha, fahadha yashmalu juz'iyati manasik kulliha. Kata beliau, sebagaimana ini ay hadith mencakup juz, bagian-bagian sholat secara keseluruhan sholat tersebut, demikian juga manasik haji, ya praktik-praktiknya, bagaimana bagian-bagiannya mencakup dalam perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Setelah itu tentunya kita harus benar-benar menanamkan, yaitu tidak ada satu pun dari tuntunan agama haji atau sholat atau yang lain yang masih tersisa belum disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya semuanya telah sempurna, sehingga tidak ada pintu bagi siapapun untuk meletakkan tata cara pelaksanaan ibadah haji yang tidak ada tuntunannya dari syariat, atau mengada-ngada dalam urusan ibadah sholat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberikutnya untuk kita mengetahui bahwa ternyata kesempurnaan agama dalam semua sisinya merupakan bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala, merupakan bentuk kasih sayang Allah jalla wa ala terhadap hamba-hambanya ini. Barakallahu fikum. Kesempurnaan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Maka coba antum melihat, tatkala perkara-perkara baru itu muncul dalam urusan agama, terkadang tidak punya kasih sayang. Betapa besar, betapa besar beban hidup yang harus ditanggung oleh orang yang sedang ditimpa musibah meninggal kedua orang tuanya atau bapaknya. Sudah mengalami pukulan berat, sedih, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menurut syariat dan kasih sayang syariat itu adalah semestinya kita yang membikinkan, yang membuatkan makanan, minuman, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kita sodorkan, kita bawakan kepada mereka. Kan itu tuntunan agamanya. Menghibur, barakallahu fikum, orang yang sedang ditimpa oleh musibah. Namun di saat tuntunan agama ini tidak kita praktikkan, lalu diamalkan di luar itu, kan beban berat yang dialami oleh orang yang sedang ditimpa oleh kesedihan yang dalam, harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, harus ini, harus itu. Ya, pada hari sekian hari minggu pertama maka kesempurnaan agama ini benar-benar rahmat dari Allah Tabaraka wa Taala. Maka ketika kita berada dalam kelurusan syariat Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang kita dapatkan adalah rahmat demi rahmat di dalam hidup dari Allah Tabaraka wa Taala. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ad-dinu yusrun wa lan yushaddida ad-din illa ghalabah. Agama ini gampang sih sesungguhnya. Agama ini mudah. Sehingga tidak ada satupun orang yang mempersulit, memperberat diri, kecuali ghalabahu, akan ditumbangkan. Maksudnya, dia tidak akan sanggup. Dia tidak akan mampu. Sampai betapa banyak kita jumpai sebuah tuntunan dalam tanda kutip, bukan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, harus barakallahu fikum berbeban. Harus berhutang ini, harus ini, harus itu. Tapi jikalau kita kembali kepada tuntunan yang ada, barakallahu fikum, kita akan berada dalam satu ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Jalla wa'ala tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ketika keluar dari tuntunan agama, tidak ada konsep ini. Yang ada adalah malu tidak ikut-ikutan. Taklid. Yang ada adalah pembebanan diri barakallahu fikum di dalam hidup. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk kemudian menerapkan apa yang itu merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan serba aneh bukan di hadapan orang-orang kafir kepada Allah, tapi kita akan menjadi aneh di hadapan saudara kita muslimin barakallahu fikum. Ya, yang kita akan menjadi aneh rahimani wa rahimakumullah di hadapan saudara kita muslimin sendiri. Maka semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita hidupkan dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai sebuah bentuk perjuangan kita untuk mendakwahkan syariat Allah Jalla wa'ala, tuntunan agama yang sempurna rahimani wa rahimakumullah, keberadaan lingkungan yang seperti ini, menerapkan tuntunan-tuntunan agama, maka tentu keberkahan yang ada padanya. Mari kita jaga, mari kita pelihara, mari kita lindungi keberkahan itu barakallahu fikum, dengan terus menjaga tuntunan-tuntunan dan bimbingan-bimbingan di dalam hidup bermasyarakat. Kita harus barakallahu fikum menjaga bimbingan dan tuntunan-tuntunan syariat, yaitu dalam hidup ketika kita bermasyarakat, ada orang lain barakallahu fikum bersama kita, mulai dari istri kita, dari anak kita, dari tetangga, keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Kita amalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup bermasyarakat. Insyaallah Allahu Jalla wa'ala akan menjaga keberkahan itu barakallahu fikum, dan itulah yang kita harapkan di dalam hidup ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.